Az-Zahrani qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid an Mansur an Ibrahim an Al-Qamah qala Abdullah la'anallahu al-wasimat wal mustausamat la'anallahu al-wasimat wal mustausamat wal mustausimat wal mutafallijat lil husni wal mughayyirat li khalqillah al mughayyirat li khalqillah fa balagha dhalika imra'atan min bani asad yuqalu la ummu yaqub kanat taqra'ul qur'an fa'atathu faqalat ma hadithun annaka la ma hadithun balagoni angka ma hadithun balagoni angka annaka la anat annaka la anta annaka la anta annaka la anta al-wasimat wal mustausimat wal mutafallijat lil husni wal mughayyirat al mughayyirat li khalqillah al mughayyirat li khalqillah faqala al mughayyirat li khalqillah al mughayyirat li khalqillah faqala imra faqalat Faqala Abdullah Mali la al anu man la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah Faqalat laqad qara'tu ma baina lawhil mushaf famawa faqala Abdullah la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi faqala wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Bas Idris Bismillahirrahmanirrahim qala li Allah taala akhbara wa akhbarana Yusuf bin Yaqub al-Qadi haddathana Abu Rabi'ah al-Zahrani qala haddathana Abu Rabi'ah al-Zahrani qala haddathana Jarir ibn Abdul Hamid an Mansur an Ibrahim an al-Qama qala Abdullah radhiyallahu anhu la'ana Allahu al-washimata al-mustawshimata al-mutafallijata lil-husna al-mughayyirat li khalqillah ta'ala fa balagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub kanat taqra' al-Qur'an fa'atathu faqalat lahu ma hadithun balaghani anka annaka la'antal washimata al-mustawshimata والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله تعالى فقال عبد الله ما لي لا الان من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا فقال عبد الله لقد كنت قرأته لقد وجدته ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوا ولئن كنت قرأته لقد وجدته ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب لا بس أحسنت من لم يقرأ فليقرأ Aan sudah baca belum? Auza'i yang belum hafal dibaca bukunya. Allah ma lila al-anu ma la'ana Allah kita billah Allah qala qala laqad qara'a ma bayna lawhayil mushaf